Pemirsa, hari ini kami akan hadirkan seorang ahli, yaitu Ibu Sri Rezeki. Apa kabar Ibu Sri? Rezeki makin lancar kan? Apik tenan. Ibu Sri ini bisa memahami maksud seorang anak saat ia berkata, "Mama." Mari kita mulai. Mama. Iki lagi ngerayu. Mama. Iki minta diturutin kemauannya. Mama. Waduh, dia demam. Segera berikan Bodrexin demam sirup yang efektif redakan demam sang buah hati. Wow. Salut untuk para ibu di seluruh dunia. Tak disangkal, kekuatan naluri jadikan ibu ahlinya sang buah hati. Mama. Nah, kalau yang ini, Bu? Iki pulih kembali karena Bodrexin sebaik naluri ibu. Produksi PT Tempo Scan Pacific TBK. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.